إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Kembali kita bisa melanjutkan majlis kita yang ke-58 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, dan masih kita melanjutkan fi Adabil Qira'ah tentang adab-adab ketika membaca Al-Quran. Yang lebih spesifik, Al-Imam An-Nawawi, masih kita melanjutkan pembahasan pasal yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Faslun fi raf'i sawti bil qira'ah, pasal mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Apakah yang lebih baik, mengangkat suara ketika membaca Al-Quran atau mensirkan, melirihkan suara ketika membaca Al-Quran, yang telah kita sebutkan beberapa dalilnya, namun kita ulang secara ringkas. Dalil yang dibawakan pertama oleh Imam Nawawi adalah dalil-dalil pendapat para ulama yang menyebutkan disunnahkannya untuk mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Ya, bahkan beliau katakan, ja'at ahadithu kathirah dalatun ala istihbabi raf'i sawti bilqira'ah. Ya, telah ada hadith-hadith yang sahih, hadith-hadith yang banyak yang menunjukkan disunnahkannya mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Di sisi lain, ja'at atharun dallatun ala istihbabil ikhfa. Di sisi lain, ada dalil-dalil yang menunjukkan disunnahkannya untuk melirihkan suara ketika membaca Al-Quran. Namun dari awal, beliau sudah membawakan tafsil, yakni penjabaran bagaimana cara mengkorelasikan antara dalil-dalil tersebut, bahwa yang lebih tepat adalah apabila ketika membaca dengan sir, itu lebih jauh dari riya. Ya, kalau membaca dengan jahar, dikhawatirkan dia riya, maka ini lebih sunnah bagi orang tersebut untuk melirihkan bacaan Al-Qur'annya. Namun jika dia tidak dikhawatirkan untuk riya ketika menjaharkan suaranya, atau bahkan di situ ada manfaat yang mutaaddi, manfaat yang merembet kepada orang lain, ya, dia lebih bersemangat ketika membaca Al-Qur'an dan juga lebih konsentrasi pikirannya ketika membaca Al-Quran dengan suara yang keras, dan juga lebih menambah semangat, ya, dan mengajak orang yang lalai untuk ikut membaca Al-Quran, ikut mendengarkan Al-Quran, maka di situ lebih disunnahkan untuk menjaharkan bacaan Al-Qurannya. Demikian tafsil yang pertama kali dibawakan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian diikuti oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan dalil-dalil yang menunjukkan tafsir yang pertama, yakni mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis yang telah kita bahas, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasani sawti yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Ya, tidaklah Allah suka mendengar seorang adzina, sebagaimana telah kita jabarkan bahwa maknanya bisa adzina, memberi izin kepada seorang nabi untuk membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran, bisa adzina istama'a, yakni Allah suka mendengar seorang nabi yang bagus suaranya, yataghanna bil Qur'an. Yang itu pun ada dua penafsiran, penafsiran Imam Syafi'i dan jumhur ulama, yataghanna ay yuhassinil sawtahu, membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, yajharu bih, dalam keadaan menjaharkan bacaannya. Ya, Allah suka kepada nabi yang melakukan hal tersebut, dan nabi yang merupakan panutan bagi umatnya, maka otomatis Allah pun suka umat dari para nabi untuk melakukan hal tersebut, yakni membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan menjaharkan bacaannya. Ya, sebagaimana yang dibawakan Imam Nawawi, makna adzina istama'a. Ini salah satu dari makna adzina dari dua penafsiran. Dan juga dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW pernah memuji sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang suaranya bagus ketika membaca Al-Qur'an, yang para kaum Asy'ariyin, ya, rumah-rumah mereka dikenal oleh Nabi SAW karena bagusnya bacaan Al-Qur'an mereka di waktu malam. Ya, kalaulah suara mereka tidak keluar rumah, didengar oleh orang yang di luar, ya bagaimana mungkin Nabi SAW bisa mendengar suara bacaan mereka dan memuji bacaan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, oleh karena itu di pagi harinya Nabi SAW berkata kepada Abu Musa, "Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud." Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sungguh engkau wahai Abu Musa, utita mizmaran, telah diberikan mizmar, mizmar seluring, ya, seruling, tapi di sini bukan seruling secara hakiki. Kenapa? Dengan qarinah yang selanjutnya, mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Engkau telah diberi seruling dari seruling-seruling keluarga Dawud. Nabi Dawud alaihissalam bukanlah beliau orang yang ya pandai memainkan seruling secara hakiki. Tapi yang dimaksudkan adalah Nabi Dawud alaihissalam adalah orang yang bagus suaranya ketika membaca Taurat. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat, walaupun mungkin riwayat ini barangkali termasuk Israiliyat, bahwa ketika Nabi Dawud alaihissalam ketika membaca Taurat, ya bahkan hewan-hewan itu ya ikut duduk untuk mendengarkan. Ya, burung-burung, hewan-hewan, ya, bahkan hewan buas ikut mendengarkan bacaan Nabi Dawud alaihissalam, saking merdunya suara beliau. Nah, Nabi SAW menyerupakan suara Abu Musa dengan suara Nabi Dawud alaihissalam. Yakni apa? Dalam hal bagusnya suara beliau. Bagusnya suara Abu Musa al-Asy'ari ketika membaca Al-Quran. Yang pujian Nabi SAW tersebut menunjukkan, ya, mengisyaratkan disunnahkannya membaguskan suara dan juga menjaharkan bacaan. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa dinilai bagus bacaannya, suaranya, kalau dia tidak menjaharkannya. Ya, pujian Nabi SAW sudah mengisyaratkan bahwa yang dilakukan Abu Musa, yakni membaguskan suaranya dan menjaharkan bacaannya, itu adalah hal yang terpuji. Ya, wa fi riwayatil muslimin, lalu Imam Nawawi membawakan riwayat yang lainnya dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah SAW qala lahu, laqad ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-bahira barihah. Ya, seandainya saja engkau melihatku sedangkan aku mendengar bacaanmu, ya, di tadi malam ketika engkau membaca Al-Quran. Ya, bahkan Abu Musa menambahkan, ya, seandainya saya tahu engkau mendengarkan bacaanku ya Rasulullah, la habbartu laka tahbira, niscaya aku akan lebih lagi memperbaguskan bacaanku. Ya, ternyata masih bisa lagi diperbagus lagi oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah, ya, hadisnya sanadnya hasan. Hadis ini sanad hasan sebagaimana yang disyaratkan oleh Hafiz Ibnu Hajar, Hajar bin Maisarah, maqbul, termasuk dari tabaqa tsaniyah. Lallahu ashaddu udhunan ila ar-rajulil hasan as-sawti bil Qur'an yajharu bih min sahibil qainati ila qainatihi. Ya, sungguh Allah lebih suka mendengar kepada orang yang bagus suaranya ketika membaca Al-Quran, yajharu bih, yang dia menjaharkan bacaan Al-Qurannya, daripada, ya, seseorang yang memiliki budak wanita mendengarkan nyanyian budak wanitanya. Walillahil mathalul a'la, ya, bagi Allah permisalan yang lebih tinggi lagi. Tapi permisalan seperti ini hanyalah misal takribi. Ya, kenapa? Karena tentu saja kita tidak melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya Allah memberikan permisalan dengan sesuatu yang itu bisa dilihat. Ya, sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Yang bisa ditangkap oleh panca indera, terutama di zaman dahulu ada perbudakan. Ya, ini budak menyanyi untuk tuannya. Ya, Allah menyebutkan bahwa Allah lebih suka mendengarkan bacaan orang Al-Quran daripada seseorang yang memiliki budak wanita yang bagus suaranya ketika menyanyikan, ya, untuk tuannya. Ini pun pujian, menunjukkan pujian bagi orang yang bagus suaranya dan menjaharkan bacaannya. Ya, dan dalam hadis yang lain masih tentang pujian yang membaguskan suara dan menjaharkan bacaan Al-Qur'an dari hadis Al-Bara bin Azib dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Ya, hiasilah Al-Qur'an bi aswatikum, dengan suara-suara kalian. Yakni apa? Dengan membaguskan bacaannya dan menjaharkan bacaannya. Ya, kemarin dan kita pembahasan kita sampai dalam hadis ini. Ya, sampai hadis ini dan kebanyakan hadisnya sahih. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, wa 'an ibni Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu annahu sami'a dajjatan nasin fil masjid. Dari al-Imam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Dawud dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau mendengar suara ribut atau suara dajjah, ya, gemuruh di suara manusia di masjid, yuqri'una al-Qur'an. Mereka membacakan Al-Qur'an. Faqala tuba lihaula. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh beruntung mereka itu. Kanu ahabban nasi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka itu yang melakukan hal tersebut, yakni membacakan Al-Qur'an, adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang riwayat ini, ya, aslinya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat, ya, dari jalan Ali bin Zaid Al-Akfani, dari Hafs Al-Ghadiri, dari Asim bin Kulaib, dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib, ya, dengan redaksi yang mirip. Hanya saja yaqra'un Al-Qur'an wa yuqri'un, dalam lafaz At-Tabarani, manusia yang terdengar gemuruh suara yang tersebut, mereka membaca Al-Qur'an wa yuqri'un, dan membacakan Al-Qur'an, yakni mengajarkan bacaan Al-Qur'an untuk orang lain. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dari jalan Abi Ya'qub Al-Thaqafi, dari Asim bin Kulaib, dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib. Hanya saja hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Ya, sebagian yang beliau katakan, rawahu at-Tabarani wal-Bazzar nahu wa fi isnadi at-Tabarani Hafs bin Sulaiman al-Ghadiri wa huwa matruk. Ya, dalam sanad dari riwayat at-Tabarani di Mu'jam al-Awsat ada Hafs bin Sulaiman tadi al-Ghadiri, dan beliau adalah perawi yang matruk. Ya, perawi matruk, ya, disepakati oleh para ulama tentang kedhaifannya. Ya, tidak dipersisikan oleh para ulama. Wathaqahu Ahmad fi riwayatin wa dha'afahu fi ukhra, walaupun ada dua riwayat dari Imam Ahmad tentang Hafs bin Sulaiman ini. Di satu riwayat Imam Ahmad menthiqahkannya, di riwayat yang lain Imam Ahmad mendhaifkannya. Ulama yang lain sesuai dengan pendhaifan Imam Ahmad. Wa fi isnadil Bazzar Ishaq bin Ibrahim ats-Tsaqafi wa huwa dha'if. Sedangkan dalam sanad riwayat Imam Al-Bazzar, karena berbeda tariq tadi riwayat Al-Bazzar dan riwayat Imam At-Tabarani, tetap ada riwayat Ishaq bin Ibrahim ats-Tsaqafi Abu Ya'qub wa huwa dha'if, dan itu juga dikatakan perawi yang dha'if oleh Imam Al-Haythami. Wallahu alam, namun walaupun dari dua jalannya di sini dha'if, namun hadis-hadis sahih yang terdahulu itu pun sudah cukup untuk mengisyaratkan, ya, disunnahkannya menjaharkan bacaan Al-Qur'an. Ya, Nabi SAW memuji Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, Nabi SAW pun dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan bahwa Allah suka Nabi yang membaguskan suaranya dan menjaharkan bacaannya. Ya, itu sudah mencukupkan hal tersebut dari riwayat-riwayat yang lain yang dhaif. Wafi ithbatil jahri ahadithu kathira. Sebagaimana lanjutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan untuk menetapkan, menjaharkan bacaan Al-Quran, di situ ada hadis-hadis yang banyak. Ya, namun yang sebagian disebutkan itu sudah mencukupi untuk menunjukkan sunnahnya hal tersebut. Lalu Al-Imam An-Nawawi yang menguatkan, wa ammal atharu 'an as-sahabah wa at-tabi'in min aqwalihim wa af'alihim fa aktharu min an tuhsar wa ashharu min an tudhkar. Ya, adapun athar, riwayat-riwayat dari para sahabat dan tabi'in, baik perkataan mereka maupun perbuatan mereka, maka itu, ya, amat banyak sekali untuk bisa dihitung. Ya, sangat masyhur sekali untuk bisa disebutkan semuanya. Yakni teramatlah banyak ya riwayat-riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Karena sudah begitu masyhur dan begitu banyak. Sedangkan beliau, tujuan beliau untuk membuat kitab ini adalah membuat kitab yang ringkas tentang adab-adab seputar Al-Quran. Ya, sehingga Imam Nawawi mencukupkan dari hadis-hadis yang sudah beliau bawakan tersebut dibanding membawakan seluruh riwayat dari sahabat dan tabi'in. Lalu beliau menyebutkan bahwa riwayat-riwayat yang seperti ini, yakni menjaharkan bacaan, وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَنْ لَا يَخَافُ رِيَاءً وَلَا إِعْجَابًا وَلَا نَحْوَهُمَا مِنَ الْقَبَائِحِ. Ya, riwayat-riwayat yang seperti ini yang menunjukkan disunnahkannya mengeraskan bacaan ketika membaca Al-Quran, ini bagi orang yang tidak takut riya atas dirinya. Ya, tidak takut riya atas dirinya dan juga tidak takut ujub, ya, bangga terhadap dirinya sendiri atau bagus bacaannya. Ya, wala nahwahu minal qabi, atau karena tidak takut terhadap hal-hal buruk lainnya. Ya, hal-hal atau sifat-sifat buruk di dalam hati yang lainnya yang bisa terkena kepada orang yang menjaharkan bacaan Al-Qur'an. Wala yu'dhi jama'atan bilabsi salatihim wa takhlitiha 'alaihim, dan juga dengan mengeraskan bacaan Al-Qur'an tersebut tidak mengganggu jemaah orang yang sedang salat, ya, sehingga mengganggu salat mereka, ya, dan mengacaukan bacaan salat mereka atau bacaan Quran mereka. Yakni tidak di waktu salat, atau misalnya tidak ada kaum muslimin yang salatnya masbuk misalnya. Ya. Maka perlu diperhatikan hal tersebut. Karena salatnya kaum muslimin, salat wajibnya kaum muslimin itu wajib. Ya, mereka sedang mendirikan wajib terlepas apakah khilaf itu fardu kifayah atau sunnah muakkadah, tapi mereka sedang melakukan kewajiban. Ya, melakukan kewajiban sholat lima waktu. Maka maslahat yang ini, yakni maslahat menegakkan sholat lima waktu, itu lebih didahulukan daripada maslahat mengeraskan bacaan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena mengeraskan bacaan Al-Quran itu tidak ada khilaf para ulama bahwa hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Sehingga tidak didahulukan dibanding orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Ya, lebih justru lebih didahulukan maslahat orang-orang yang sedang melaksanakan sholat, misalnya di suatu masjid, daripada kita mengeraskan bacaan. Ya, fikih yang seperti ini, yakni tazahum bainal ma'murat atau tazahum bainal manhiyat, itu fikih yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Yakni apa? Ada beberapa perintah, yang satu perintah wajib, yang satu perintah sunnah, mana yang didahulukan? Ya, banyak kaum muslimin tidak menjaga hal tersebut. Atau mungkin yang lebih detailnya lagi, perintah yang wajib, ya, bertentangan dengan perintah yang wajib juga, namun wajib yang derajatnya lebih bawah. Ini yang mungkin lebih sulit lagi. Ya, maka hal-hal yang seperti ini memang dibutuhkan kefaqihan. Maka hendaknya kaum muslimin, ya, mereka senantiasa menuntut ilmu, ilmu-ilmu Islam, sehingga mereka tidaklah mendahulukan hal yang sunnah daripada hal yang wajib. Ya, justru yang harus dikedepankan adalah hal yang sunnah. Ya, tidak mendahulukan maslahat umum, ya, maslahat sholat jemaah kaum muslimin maslahat umum. Maslahat dia menjaharkan bacaannya sendiri itu maslahat khusus. Ya, harus didahulukan maslahat yang umum daripada maslahat yang khusus. Yakni dia menegakkan sunnahnya menjaharkan bacaan Al-Quran bagi diri dia sendiri. Ya, harus didahulukan maslahat yang umum. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, waqad nuqila an jama'ati min as-salafi ikhtiyarul ikhfa'i li khawfihim mimma dzakarnahu. Ya, dan juga diriwayatkan dari jamaah dari beberapa para salafus saleh yang mereka lebih mendahulukan al-ikhfa, yakni melirihkan bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Li khawfihim mimma dzakarnahu, karena mereka takut tertimpa hal-hal yang telah kami sebutkan. Yakni takut riya, karena dia, ya, para salafus saleh itu bacaan Qur'annya banyak. Ya, sebagaimana sudah kita lalui di pembahasan yang agak lama, bahwa para salafus saleh mereka punya kadar khataman tertentu. Ya, mereka orang yang banyak membaca Al-Qur'an, ada yang khatam setiap hari. Ya, seperti Uthman bin Affan, Mujahid, Qatadah, Al-Imam Syafi'i, ya, dan para ulama lainnya. Ada yang khatam 3 hari, ada yang khatam 4 hari, sebagian besar khatam setiap pekan dari Jumat ke Jumat. Mereka orang yang banyak membaca Al-Qur'an. Kalau menjaharkan terus-menerus, ya, bacaan Al-Qur'an mereka, maka orang akan menyangka, "Wah, masyaallah, ini fulan ini ya baca Al-Qur'an terus." Ambillah riwayat yang ghalib dari para salafus saleh, khatam per pekan. Berarti kurang lebih setiap hari baca 4,5 juz. Ya, 4,5 juz terdengar terus jahar. Wah, pagi terdengar baca Quran, siang terdengar terus baca Quran, sore terdengar lagi baca Quran, malam terdengar lagi baca Quran. Masya Allah, fulan ini baca Quran terus. Ya, para salafus saleh orang yang jauh dari hal tersebut, yakni riya terhadap amalan mereka. Ya, sehingga apa? Yang mereka orang yang banyak membaca Al-Quran, kebanyakan sebagian dari mereka justru lebih memilih untuk ikhfa, yang menyembunyikan bacaannya, membaca dengan suara yang lirih, ya, agar tidak diketahui manusia bahwa mereka orang yang banyak membaca Al-Qur'an. Ya, sebagaimana ya diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai fa'anil A'mash al-A'mash Imam Sulaiman bin Mihran, Imam ahli hadis dan juga Imam ahli qiraat. Ada riwayat juga, namun riwayat qiraat dari beliau bukan riwayat yang masyhur, namun beliau juga imam yang punya ihtimam terhadap qiraat. Imam Sulaiman bin Mihran termasuk tabi'in. Qala dakhaltu ala Ibrahim, ya, aku masuk menemui Ibrahim An-Nakhai, yan Ibrahim An-Nakhai, wa huwa yaqra'u fil mushaf, sedangkan beliau dalam keadaan membaca Al-Qur'an dari mushaf. Fasta'dhana alaihi rajulun faghattahu, ya, Imam A'mash sahabat yang dekat dengan Ibrahim An-Nakhai, ya, lalu ada orang yang minta izin untuk masuk. Faghattahu, tadi dia sedang membaca Al-Qur'an di mushaf, lalu mushafnya ditutup, ya. Mushafnya ditutup, ya. Ditutup dengan kain atau semisalnya. Tidak terlihat lagi mushafnya. Wa qala la yara hadha anni kuntu aqra'u kulla sa'ah. Ya, supaya apa? Supaya orang ini tidak melihat bahwa saya membaca Quran setiap waktu. Ya. Kalau orang yang agak asing dia tutup baca Quran. Kalau dengan Al-Amash itu sudah biasa, sudah terkenal dengan Ibrahim An-Nakhai. Memang sudah tahu kebiasaannya. Ya, tidak ada faedah lagi menyembunyikan amalannya karena sudah tahu. Sedangkan orang yang asing dia, supaya tidak ketahuan bahwa Ibrahim An-Nakhai orang yang banyak membaca Al-Qur'an, dia tutup Al-Qur'annya, ditutup mushafnya. Ya. Demikian para salafus saleh, mereka menyembunyikan kebaikan mereka. Ya, wa na'bil 'aliyah qala kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiya 'anhum fa qala rajul minhum qara'tu al-lailata kadha. Ya, dari Abu al-Aliyah tabi'in, ya, meriwayatkan juga dari banyak sahabat, dari puluhan para sahabat. Ya, pernah aku duduk bersama para sahabat Rasulullah SAW. Faqala rajulun minhum, lalu ada orang yang berkata, ya, qara'tu al-lailata kadha, tadi malam saya membaca Al-Qur'an sekadar ini. Ya, dia baca sendiri, kemudian dia pagi ngomong, ya, saya tadi malam membaca sekadar ini. Faqalu, qalu di sini kembali ke para sahabat. Hadza hazzuka minhum, yaitu bagian kamu dari qiraat. Yakni apa? Bagiannya, yakni masyhur saja di kalangan manusia bahwa dia orang yang membaca Al-Qur'an. Tapi pahalanya, ya, ini isyarat bahwa berbahaya. Pahalanya bisa terhapus. Ya, dia sudah membaca, paginya dia bilang kepada orang, hazzukam hinu, bagian dari baca Al-Qur'annya, ya, cukup orang-orang tahu bahwa dia membaca Al-Qur'an, sedangkan pahalanya dikhawatirkan terhapus. Ya, maka ini isyarat dari para salafus saleh, maka hendaknya kita, ya, menjaga amalan kita dari penghapus-penghapus amal. Ya, ini dari riya, atau dari seperti ini, sum'ah, ya, ini dia sudah beramal, kemudian dia membicarakannya ke orang lain. ويستدل هؤلاء بحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن. يا Lalu para ulama yang mendahulukan al-ikhfa, yakni mensirkan, melirihkan bacaannya, membaca dengan tidak yang suara keras, juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mana? Al-jahiru bil Quran, orang yang menjaharkan membaca Al-Qur'an, kal jahiri bil sadaqah, seperti orang yang sedekah terang-terangan. Wal musirru bil Quran kal musirri bil sadaqah. Orang yang bersembunyi membaca Al-Quran, ya ini cukup membaca antara dia saja yang tahu dengan suara yang pelan. Kal musirri bil sadaqah, seperti orang yang sembunyi-sembunyi ketika sadaqah. Mana yang lebih baik, sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Ya, lebih baik sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, lebih baik sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, sebagaimana Allah syaratkan, in tubdu sadaqati fani'immahi. Kalau engkau menampakkan sedekah fani'immahi, maka itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Allah katakan, kalau engkau menyembunyikan sedekahmu dan engkau memberikan ke fakir miskin saja, cukup engkau yang tahu dan fakir miskin, fahuwa khairul lakum. Allah sebutkan, maka itu lebih baik bagi kalian, lebih baik daripada yang jenis pertama, yakni sedekah dengan terang-terangan. Sedekah itu lebih bagus yang sembunyi-sembunyi daripada terang-terangan. Bahkan Allah kuatkan lagi, isyaratkan di ayat yang lain, alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa'alaniyah. Yani apa? Orang-orang yang menginfakkan hartanya bil-lail, pada waktu malam, wan-nahar, dan siang, sirran, sembunyi-sembunyi, wa'alaniyah. Kata para ulama ketika menjelaskan ayat ini, kenapa Allah dahulukan bil-lail, waktu malam, daripada siang, sirran, sembunyi-sembunyi, daripada waktu malam? Kenapa? Karena sedekah dengan sembunyi-sembunyi di waktu malam itu lebih afdol daripada siang. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih afdol daripada sedekah terang-terangan. Ya, itu demikian hukum asalnya. Menyembunyikan sedekah itu lebih baik daripada menampakkan sedekah. Demikian pula Al-Quran. Ya, ini membaca Al-Quran dengan sembunyi-sembunyi. Cukup kita saja yang tahu kadar bacaan kita. Atau mungkin keluarga dekat kita saja. Karena itu seperti suami atau istrinya. Karena mereka orang yang memang bersama kita 24 jam. Ya, mereka saja yang tahu bagaimana amalan kita, tidak perlu orang lain. Maka itu lebih afdal. Ya, itu lebih afdal berdasarkan hadis ini. Lalu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala menjelaskan makna hadis ini. Makna hadzal hadis, "Anna alladhi yusirru bi qira'ati al-Qur'an afdalu min alladhi yajharu biha." Ya, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mensirkan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya, yakni menyembunyikan bacaan Al-Qur'annya, dia saja yang tahu kadar bacaan Al-Qur'annya, lebih afdal daripada orang yang menjaharkan bacaannya. Lebih afdal daripada orang yang menjaharkan bacaannya. Li'anna sadaqata sir afdalu 'inda ahli al-'ilmi min sadaqatil 'alaniyah. Kenapa? Karena dari hadis ini Nabi SAW mengkiaskan amalan baca Al-Qur'an dengan sedekah. Ya, sedangkan sedekah sembunyi-sembunyi lebih afdal menurut para ulama daripada sedekah terang-terangan, sebagaimana yang dalil telah saya sebutkan dalam dua ayat di surat Al-Baqarah dan juga ada di ayat-ayat yang lainnya, bahwa sedekah sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada sedekah terang-terangan. Qala innama ma'na hadzal hadits 'inda ahli al-'ilmi likay ya'mana ar-rajulu min al-'ujbi. Ya, kenapa? Karena tujuan dari hadis ini adalah menurut para ulama agar seseorang itu aman dari rasa ujub. Ya, kalau dia menjaharkan bacaan terus, dia itu tadi, orang-orang pada tahu kadar bacaan dia, orang-orang tahu bahwa dia suaranya bagus, sudah suaranya bagus, bacaan Qurannya banyak lagi. Ya, khawatir dia terkena sifat ujub, bangga dengan amalannya sendiri. Li'anna alladhi yusiru bil amali la yukhafu alaihi min al-ujubi kama yukhafu alaihi min alaniyatihi. Ya, sedangkan berdasarkan hadis ini, kalau dia menyembunyikan amalannya, dia menyembunyikan bacaan Al-Quran, maka dia tidak takut untuk tertimpa ujub. Ya, tidak takut untuk tertimpa ujub atau riya sebagaimana ditakutkan orang yang ya menampakkan amalannya. Ya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini. Lalu ditutup lagi oleh Imam Nawawi, ya bagaimana cara menggabungkannya, kesimpulan akhirnya, dari hadis-hadis yang pertama, yakni disunnahkan yang menjaharkan bacaan Al-Quran. Dengan hadis ini, yakni disunnahkan untuk mensirkan, ya, menyembunyikan bacaan Al-Quran. Bagaimana cara menggabungkannya? Qultu, yakni Imam Nawawi berkata, wa kullu hadha muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awwalil fasli min at-tafsil. Ya, dan hadis-hadis ini, dalil-dalil ini sesuai dengan yang telah kami tetapkan di awal pembahasan ini dari penjabarannya. Yakni penjabaran kapan membaca Al-Quran dengan jahar, dengan menampakkan bacaan Al-Quran, kapan menyembunyikan bacaan Al-Qurannya. Wa annahu in khafa bisababil jahri syai'an mimma yakrahu lam yajhar. Ya, kalau dia ditakutkan dengan sebab menjaharkan bacaan Al-Qurannya, hal-hal yang sebagaimana telah kita sebutkan bahwa hal tersebut dibenci, apa itu dia takut riya, ya, atau dia takut ujub, ya, atau dia takut mengganggu orang yang sedang sholat atau mengganggu hal yang lainnya, ditakutkan hal-hal tersebut, lam yajhar, ya, maka hendaknya seseorang dia tidak menjaharkan bacaannya. Wa in lam yakhaf ustuhibba lahul jahr. Kalau dia tidak takut terhadap hal-hal tersebut, yakni tidak khawatir dari riya, terlebih lagi kalau yang membaca itu bukan hanya dia saja, tapi ada orang lain di sekitar situ. Ya, apakah membaca dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri, tapi banyak orang yang menjaharkan. Ya, sebagaimana yang dalam riwayat bahwa itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kaum Asy'ariyin, ya, mereka banyak, bukan hanya satu. Ya, kalau tidak ditakutkan hal tersebut, yakni terhindar dari riya, juga dia terhindar dari sifat ujub, dan juga tidak mengganggu jamaah kaum yang sedang sholat atau tidak mengganggu orang lain, ya, ustuhibba lahul jahar, maka disunnahkan baginya untuk menjaharkan bacaannya. Ya, fa in kanatil qira'atu fi jama'atin mujtami'in ta'akkada istihbabul jahri lima qaddamnahu. Kalau ternyata bacaan Al-Qur'annya di suatu jamaah, kumpulan orang-orang sebagaimana yang telah sebutkan di awal, yakni kumpulan orang-orang di antaranya ketika mau membaca, ketika belajar Al-Qur'an, ya, ketika belajar Al-Qur'an, ta'akkada istihbabul jahri, maka lebih kuat lagi disunnahkannya untuk menjaharkan bacaannya, lima qaddamnahu, ya, sebagaimana alasan yang telah kita sebutkan, yakni menambah semangat orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ya, memberi tanbih orang yang sedang lalai, ya, walima yahsulu fihi min naf'i ghairihim wallahu a'lam, dan karena ada manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar situ, ya, wallahu a'lam. Ya, demikian penjabarannya yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Maka dilihat keadaan masing-masing. Ya, apabila dia tidak takut riya, ya, dan juga tidak takut ujub, ya, dan juga kalau membaca dengan jahar itu menambah semangat orang yang di sekitarnya untuk membaca Al-Qur'an, ya, maka dia disunnahkan untuk menjaharkan bacaannya. Tapi kalau ada alasan-alasan yang telah disebutkan, yakni dia khawatir ya atas dirinya atau khawatir ujub, ya, karena dia banyak membaca Al-Qur'an, kalau baca jahar terus nanti ketahuan bahwa dia baca Al-Qur'annya banyak, ya, atau dia khawatir mengganggu orang yang ada di sekitarnya, misalnya di waktu yang sedang istirahat sebelum subuh, jauh dari sebelum subuh, ya, belum mendekati waktu subuh, ya, apalagi di zaman kita ada mikrofon, ya, kalau dikhawatirkan hal-hal tersebut, maka disunnahkan baginya untuk ikhfa, ya, ini menyembunyikan bacaannya, cukup dia saja dan Allah yang tahu bahwa dia membaca Al-Qur'an, tapi tetap melafazkan. Ya, ikhfa di sini menyembunyikan bacaannya, bukan tidak melafazkan, tapi tetap melafazkan, tapi hanya didengar oleh diri sendiri. Ya, wallahu alam, demikianlah penjabaran yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Ya, mungkin kita akan jeda sejenak sebelum melanjutkan pasal berikutnya.